Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 My Dream Radio Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat My Dream? Alhamdulillah hari ini saya Rudi Saputra kembali bisa menemani Anda. Kita di program Inspirasi Keluarga. Seperti biasa, saya bersama narasumber nanti akan menemani Anda pembahasan tema-tema menarik nih untuk sahabat My Dream, untuk sahabat keluarga Indonesia. Saya ajak juga untuk Anda yang di rumah, silakan untuk Anda yang memiliki pertanyaan seputar dunia psikologi, karena hari ini kita di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Silakan di 0217885300 atau juga untuk Anda sahabat iDream juga bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0822 9789 1044. Nah, menarik, saya hari ini saya kembali ditemani oleh seorang psikolog sebagai narasumber kita. Hari ini saya akan ditemani oleh Ibu Perwitasari. Ya, beliau ini adalah psikolog Rumah Sakit Ibu dan Anak Kemang Medical Care dan juga seorang psikolog di Yayasan Kita dan Buah Hati. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu Wiwit? Baik, alhamdulillah. Gimana Mas Rudi, sehat juga hari ini ya? Juga alhamdulillah sehat, ya. Senang sekali saya bisa hadir di sini menemani Mas Rudi ya. Iya, apalagi saya nih Bu Jen juga sahabat ini lebih senang lagi. Ya. Ada Bu Wiwit yang siap akan berbagi ilmu karena tema kita menarik hari ini ya Bu ya. Yang akan kita bahas adalah tema kita bagaimana menjadi orang tua di zaman now nih Bu ya. Oke, dan pastinya cocok banget nih Bu Wiwit juga kan orang tua zaman now ya Bu ya. Ya, adalah beberapa anak ya. Oke. Baik, sahabat tadi nanti kita akan bahas bersama Bu Wiwit karena sekarang kalau kita lihat ya Bu Wiwitnya banyak banget di zaman now yang perlu menjadi perhatian orang tua untuk mendidik anak-anaknya lebih ekstra. Ya, Bu ya. Iya. Dan seperti apa nanti kita akan bahas bersama Bu Wiwit. Untuk Anda sahabat iDream yang pengen menjadi orang tua zaman now, tetap stay tune di 10.44 iDream Radio. Anda juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id. Atau untuk Anda yang menggunakan Android, silakan Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada. Saya akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, dan kita masih di Inspirasi Keluarga. Mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kita di 10.44 AM, atau mungkin juga baru akses live streaming kita, ini hari ini bahasa apa sih Ruth? Sekarang narasumbernya siapa sih? Nah, hari ini saya ditemani oleh Ibu Dr. Anda Perwitasari, psikolog. Dan kita hari ini akan membahas bagaimana nih menjadi orang tua di zaman now. Bu Wiwit, ini kalau kita lihat sekarang di zaman now, kalau kita ngomong masalah zaman now, ini kan banyak banget Bu tantangan. Benar. Sebagai orang tua. Orang nih. Tua. Ya, karena banyak apa ya? Hal-hal yang baru, benar, apalagi benar. Dunia digital nih Bu, benar, ya benar, yang sungguh menjadi tantangan juga bagi orang tua, menjadi orang tua di zaman now. Iya, betul. Bagaimana Bu Wita sendiri melihat Bu Wita fenomena saat ini dengan kemajuan teknologi dan ternyata juga banyak dampaknya, baik itu positif atau negatif terhadap anak-anak? Anak-anak, iya. Memang sebetulnya kalau perkembangan teknologi itu kan ibaratnya dua mata uang ya, Mas. Ada positif, ada negatifnya. Nah, tapi memang kita harus lihat ini bahwa tantangan itu sebetulnya bukan hanya tantangan eksternal yang dari luar itu berupa kemajuan teknologi, tapi ada tantangan internal itu yang mungkin kita sendiri sebagai orang tua seringkali luput ya atau tidak menyadari ya. Jadi kalau yang tantangan eksternal itu yang dari luar itu sebetulnya akan bisa teratasi manakala apa yang kita lakukan pada anak-anak itu mempersiapkan mereka ya, artinya tantangan internalnya itu selesai ya, beres. Nah, dia tantangan eksternal itu menjadi sebuah masalah, dan ini yang sekarang dialami oleh kita di Indonesia itu karena sebetulnya tugas-tugas kita di rumah belum selesai, ya, menyiapkan anak masih PR ya, ditambah lagi kemudian memang apa namanya kondisi perubahan eksternalnya itu kan cepat sekali ya, sehingga si orang tuanya juga sedang tergagap-gagap menghadapi perubahan apa namanya teknologi ini, plus tambah juga anak-anaknya juga sedang mengalami euforia istilahnya gitu ya. Nah, sementara di dalam keluarga sendiri komunikasi, hubungan antar orang tua dan sebagainya belum terbentuk dengan benar gitu, belum terbentuk sehingga anak-anak ini kemudian seperti ya ada ayah tapi nggak ada ayah, ada ibu tapi nggak ada ibu gitu, nggak ada pendampingan. Ini yang menyebabkan sehingga tantangan dari luar ini eksternal ya, selain teknologi ada lagi pergaulan, ada lagi apa namanya gaya hidup dan sebagainya, itu menjadi semacam apa ya air bah gitu ya, tsunami yang menyerang anak-anak kita gitu ya, sehingga anak-anak kita seperti kehilangan kendali ya dalam mengatasinya. Jadi ini yang harus kita sadari bahwa tantangannya itu bukan cuma tantangan eksternal, tapi juga ada tantangan internal yang harus disadari oleh kita. Kalau tantangan eksternal yang paling sekarang dirasakan ya memang itu di era digital ini adalah kecanggihan teknologi yang bisa dengan mudah, cepat, ya segera, dan bahkan sampai masuk ke dalam ruangan-ruang privasi anak-anak ya, artinya hanya dengan satu jari tangan saja mereka sudah bisa berselancar ke berbagai penjuru dunia dan bisa berkenalan dengan berbagai orang dan bisa mendapatkan akses informasi apapun juga, baik yang positif maupun yang negatif. Ya, itu teknologi tadi yang seperti dibilang bahwa ini seperti pisau bermata dua. Bermata dua, iya betul. Satu sisi bisa positif, negatif, satu sisi bisa negatif. Nah, permasalahannya kita orang tua belum siap. Nah, ketika kita memperkenalkan gadget kepada anak-anak kita, kita tidak memperkenalkan dengan apa sih positifnya dari gadget, tidak memberikan keterampilan bagaimana menggunakan gadget secara positif. Bahkan mungkin banyak orang tua cara mencetnya nggak ngerti gitu ya, anak-anak yang lebih tahu gitu ya, paling cuma bisa buat nelpon ya, SMS atau WhatsApp ya, sementara anak-anak sudah bisa menggunakan handphonenya itu untuk berbagai hal yang lebih canggih lagi. Nah, kita tidak mempersiapkan itu sehingga anak-anak tidak punya apa ya istilahnya, nggak ada bekal pengetahuan. Bekal, ya betul. Tidak punya bekal baik secara mental, secara keterampilan maupun secara pemikiran dalam menghadapi hal-hal yang negatif ini. Nah, sementara kita lihat di media konten-konten yang positif dengan yang negatif perbandingannya jauh lebih banyak yang negatif, ya. Percepatan jumlahnya dan sebagainya. Oke, bahkan yang viral sekarang negatif-negatif gitu negatif, ya. Iya, betul. Di luar sana. Karena kan kita sendiri juga belum disiapkan untuk bisa membuat konten-konten positif. Oke, ya, gitu. Nah, ini tadi yang menarik Bu Wiwit adalah kata Bu Wiwit bahwa sebelum kita menghadapi tantangan yang di luar, sekarang yang lagi banyak di luar sana yang dihadapi oleh anak-anak usia atau anak-anak kid zaman now nih Bu ya. Betul. Nah, dan usianya makin lama makin makin kecil loh. Makin sekarang kecil ya, Bu ya. Umur berapa bulan aja anak-anak udah pada pegang tablet, pegang gadget ya kan. Dan yang menjadi PR sekarang adalah tantangan di dalamnya nih sebagai orang tua. Betul. Nah, apa nih yang Bu Wiwit melihat apa sih tantangan atau PR yang sebenarnya harus diselesaikan orang tua dulu di internal dulu nih? Apa nih Bu Wiwit untuk bisa menghadapi anak-anak kid zaman now ini? Iya, bagus benar ya pertanyaannya Mas Rudi. Jadi memang betul, tantangan internal dulu itu yang mesti kita selesaikan ya. Kalau dari hasil penelitian beberapa termasuk saya di klinik itu menangani kasus-kasus anak-anak yang rentan sekali untuk dapat pengaruh negatif dari gadget, dari internet, termasuk anak-anak yang mudah sekali misalnya kecanduan pornografi dan sebagainya, itu anak-anak yang mengalami apa yang kondisi yang disebut kondisi blast. Blast itu B-nya boring, L-nya lonely, A-nya angry, S-nya stress ya. T-nya tired. Jadi lelah secara emosi, lelah secara fisik ya. Jadi kenapa terjadi blast tadi? Karena hubungan anak dengan orang tua ya, dengan ibu, dengan ayahnya ya, itu kurang harmonis ya, komunikasi yang terjalin kurang harmonis ya. Orang tua di rumah lebih banyak menanyakan hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya udah ngerjain PR apa belum, ya kan? Betul. Apalagi banyak juga digunakan komunikasi justru yang negatif, memojokkan, ah kamu gitu aja nggak bisa, gimana sih? Itu ya, atau membandingkan, tuh lihat teman kamu udah bisa gini-gini. Nah, itu yang membuat kantong jiwa anak-anak kita apa ya istilahnya peot ya, kalau di di apa kita analogikan dengan apa namanya kendi atau botol tuh peot gitu ya, mengecil. Dia tidak punya konsep diri yang positif ya, tidak punya rasa percaya diri, tidak punya kemampuan untuk memilih dan memutuskan, karena selama ini komunikasi yang dibangun komunikasi yang memerintah. Ayo sana sana, kamu awas ya kalau enggak ya, mau ya. Sehingga anak-anak kita jadi terkesan seperti robot ya, yang serba ikut. Nah, ketika dia pegang gadget, maka dia tidak punya kemampuan untuk memilih dari gadgetnya itu apa yang positif yang bisa dia tiru, mana yang negatif yang seharusnya dia hindari ya. Selain itu juga kita sebagai orang tua juga banyak yang ikut-ikutan ya. Oh, anaknya teman kita dibeliin HP, masa anak kita gengsi ya, Bu ya. Tanpa kita tahu sebetulnya usia berapa sih anak-anak itu udah boleh pegang HP ya kan. Tanpa juga kita kasih edukasi bahwa apa sih hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang harus dihindari dan sebagainya, itu tidak ada arahan. Kenapa tadi komunikasinya antara orang tua dan anak itu tidak terbangun ya. Dari sejak kecil nih, bahkan dari bayi ya kan, anak-anak itu kan sebetulnya butuh apa yang disebut attachment. Attachment itu sentuhan, pelukan dan sebagainya. Kita sering lihat ibu-ibu zaman sekarang aja kalau sambil gendong anak sambil pegang gadget ya, dikasih ASI sih, tapi sambil ngasih ASI sambil pegang gadget juga gitu. Padahal itu kan sebetulnya kesempatan untuk berkomunikasi sama anak, memberikan sentuhan, ada bonding, ada apa kedekatan ya hati dengan orang tua. Nah, kalau itu tidak terbentuk, anak-anak kita menjadi anak yang blas tadi ya. Apalagi kalau misalnya harus ikut les ini, les itu, matematika kamu nilainya mesti bagus, gini, tuntutan-tuntutan dan sebagainya. Selain itu juga kita seringkali orang tua itu mengabaikan perasaan anak-anak kita. Ya, tidak menerimanya ya. Sehingga mereka banyak sekali hal-hal yang gak nyaman itu yang mereka simpen, yang mereka pendam dalam diri mereka sendiri. Nah, selama ini juga mereka kurang punya kesempatan, misalnya di sekolah dengan guru dan sebagainya juga gak ada kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang dirasa tidak nyaman buat mereka ya. Misalnya contohnya nih tadi kata-kata yang ah kamu gitu aja nggak bisa, itu mestinya kamu bisa dong kan, udah seusia kamu mestinya bisa gini-gini. Itu kan ada yang nggak nyaman yang nggak mereka bisa ungkapkan ya. Nah, ibaratnya tuh mas kayak orang kalau di dalam jalan macet gitu kan, terus mohon maaf ya kebelet pengen ke belakang gitu kan, pasti kan dia akan mencari apa mas? Mencari toilet terdekat ya, mencari exit ya kan, pemberhentian apa. Nah, ini anak-anak ini juga gitu, ketika mereka dalam keadaan blas ya, maka mereka mencari sarana buat exitnya. Nah, itulah yang akhirnya mereka nanti terbuai dengan gadget, internet ya, termasuk yang apa pornografi, termasuk narkoba dan sebagainya ya. Exitnya kesan pergaulan bebas ya, kemudian apa hedonisme ya kan, seneng yang apa namanya hal-hal yang ini, karena tadi exitnya itu tidak mereka dapatkan di rumah. Ya. Harusnya exitnya ke orang tua. Ke orang tua, ke orang tua ya. Jadi misalnya kalau di sekolah lagi bete sama temennya pulang, aku bete nih sama temanku tadi, kamu gitu aja, kamunya kali yang gak bener gitu kan. Akhirnya gak jadi cerita ya kan. Yeah, okay, ya tapi kalau misalnya, oh gitu ya kamu lagi gak nyaman ya. Lagi ada teman kamu yang bikin bete ya. Emang gimana tadi kejadiannya? Kok kamu sampai bete? Okay. Kan dia jadi bisa cerita sama orang tua. Okay. Kalau sekarang kan akhirnya di status, gue lagi bete nih gitu ya. Iya, betul, gitu betul, ya. Bu. Tuh akhirnya banyak anak-anak yang klien-klien saya yang kecanduan porno, saya tanya kenapa kok kamu, itu awalnya karena itu, bete, iseng, buka, gak sengaja. Nah, padahal proses di otak ketika seseorang, ya apalagi anak-anak, terpapar pornografi, ya, maka mekanisme di otak sebetulnya sama, Mas. Kejadi apa hal yang terjadinya sama. Di dalam otak akan muncul ketika terpapar kan pasti ada perasaan kaget atau misalnya ini. Nah, kalau anak-anak ini jadikan penasaran ya kan? Penasaran. Nah, di otak itu kemudian di dalam limbik sistemnya keluar zat yang disebut dopamin dalam jumlah yang banyak. Ini hasil penelitian ya, Mas ya, yang saya ceritakan nih hasil penelitian ya. Dalam jumlah yang banyak sehingga membanjiri otak. Nah, ketika dopamin keluar membanjiri otak, maka bagian otak yang sebetulnya dipakai untuk memikir, berpikir, memilih dan memutuskan itu terbanjir ya, terpenuhi dopamin itu sehingga tidak berfungsi dengan benar, dengan sempurna gitu. Dan lama-lama nanti dia akan mengecil. Ya, jadi dari hasil penelitian memang kalau terlalu banyak atau misalnya kecanduan dengan game, gadget, termasuk dengan pornografi itu, struktur dan fungsi otaknya akan berubah, ya dia akan mengecil, ya itu penelitian dari dokter Donald Hilton ya di Amerika ya. Kita di Indonesia juga sedang melakukan penelitian tapi memang belum selesai, jadi masih belum bisa dipublikasi ya, tapi itu supaya kita bisa benar-benar tahu bagaimana sih perubahan struktur dan fungsi otaknya itu. Oke, ya. Baik Bu Wi, kita break dulu sejenak ya. Bu Wi, nanti kita akan masuk di sesi berikutnya. Pastinya untuk Anda sahabat iDream di rumah masih penasaran, dan saya termasuk juga penasaran bagaimana nih menjadi orang tua di zaman now sekarang yang butuh begitu banyak tantangan, yang pastinya orang tua harus lebih lebih melek teknologi lagi nih ketimbang anak-anak ya Bu. Kalau kalian lihat sekarang anak-anak yang lebih tahu teknologi ketimbang orang tua. Nah, bagaimana kita menjadi orang tua di zaman now? Tetap stay tune di 1044 My Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 Time I Dream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih untuk Anda sahabat I Dream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini, edisi Psikologi Keluarga sahabat I Dream, saya ditemani oleh Ibu Permitasari ya, seorang psikolog di salah satu rumah sakit di Jakarta sahabat I Dream, di Kemang Medical Center. Dan hari ini kita membahas tentang bagaimana nih menjadi orang tua di zaman now. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wiwit bahwa tantangan di internal sudah dijelaskan tadi nih. Bagaimana komunikasi nih orang tua berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, ini sekali kalau Bu Wiwit sendiri nih Bu melihat tantangan di zaman now, kalau di eksternalnya apa nih tantangan yang paling cukup besar yang perlu diperhatikan oleh orang tua, Bu Wiwit? Iya. Kalau yang di eksternal yang paling cukup besar dan menurut saya perlu perhatian itu masalah gadget ya, Mas ya. Gitu. Karena kita seringkali orang tua ngerasa gadget, semua juga anak pada pegang gadget lah ya gitu ya. Dan takut ke anak-anak kita takut ketinggalan zaman kalau dia enggak dikasih gadget gitu ya. Dan seringkali kita menganggap bahwa ya memang itu sudah suatu kebutuhan anak-anak. Udah zamannya ya, gitu ya. Nah, padahal kan mesti kita lihat usianya ya. Kalau mungkin kalau anaknya segede Mas Rudi ini udah kuliah ya memang ya. Tapi kalau misalnya masih balita gitu ya, itu juga kan sebetulnya ada hal lain yang perlu dikembangkan oleh si anak itu ya. Nah, daripada dia pegang gadget, sementara ada hal-hal lain yang akhirnya tidak terbantu untuk dikembangkan gitu ya. Karena kalau gadget itu kan pertama sebetulnya anaknya pasif ya Mas ya. Iya betul. Pasif. Dan yang bekerja, yang bergerak hanya jari-jari tangannya. Ya. Sementara kalau untuk anak balita kan sebetulnya dia masih membutuhkan stimulasi gerak. Dia harus banyak bergerak karena untuk merangsang batang otaknya ya, menstimulasi, menguatkan batang otaknya. Jadi anak balita itu sebetulnya justru harus dikasih kegiatan yang dia lari ke sana, lari kemari, melompat, naik turun tangga, ya jaga apa, belajar keseimbangan tubuh, ya kan, lompat satu kaki dan sebagainya. Itu jauh lebih baik buat perkembangan otak anak balita. Ya, termasuk misalnya latihan motorik halusnya, dia bikin apa tuh mainan Play-Doh ya, main tanah, main pasir, mainan apa daun-daun diremes-remes segala macam. Itu bagus untuk perkembangan motorik halusnya daripada hanya mencet-mencet tombol di gadget ya. Jadi perkembangan otak anak itu dimulai dengan stimulasi di batang otak. Nah, kemudian perkembangan di sistem limbiknya itu perkembangan emosi yang sebetulnya dia dapatkannya lewat mana? Lewat berkomunikasi sama orang-orang di sekitar, lewat interaksi, lewat sentuhan, dan itu nggak didapat kalau dia cuma main gadget. Ya, lebih baik ngobrol sama anak, terus baca cerita, ya. Kemudian kita bercanda-canda sama dia, ya. Saling apa berpelukan ya, terus main kitik-kitikan misalnya gitu, itu jauh lebih berguna untuk perkembangan otak anak ada kita ya, ada interaksi ada interaksi, dan itu dibutuhkan untuk perkembangan otak anak kita. Dan kita jangan takut kalau dia nanti nggak bisa atau ketinggalan zaman, karena kalau kita interaksi stimulusnya di usia balita itu bagus dengan tadi kegiatan yang interaktif dan sebagainya, kan otaknya akan berkembang dengan baik, ya, dengan sempurna. Dan suatu saat nanti di usianya yang memang dia sudah waktunya pegang gadget, ya, dia akan menggunakan gadget itu dengan cara yang benar. Itu dibanding di balita udah kita kasih gadget gitu ya, malah perkembangan otaknya nanti terhambat. Saya akhir-akhir ini banyak sekali klien yang TK aja udah mogok sekolah Mas, bayangin Mas. Kenapa? Karena udah pegang gadget. Ketika udah pegang gadget, dia udah gak tertarik lagi main sama temen sebayanya. Akhirnya dia tidak punya keterampilan sosial, ya kan. Dia apa namanya gak seneng interaksi sama orang ya, dan mager. Ya, mager tuh nggak suka aktivitas fisik gitu ya. Nah, padahal kan untuk perkembangan fisik dia kan itu butuh aktivitas fisik. Apalagi kalau anak laki Mas, anak laki itu nanti di usia balig, di mana dia punya sudah ketika sudah balig kan dia sudah mampu memproduksi sperma ya kan. Nah, jumlah sperma yang keluar dan saat-saat waktu-waktunya itu sama seperti orang dewasa. Makanya kalau dalam Islam kan ketika sudah balig itu sudah punya kewajiban yang sama dengan orang dewasa ya. Sayangnya kita tidak mempersiapkan balig itu dengan akal yang benar. Makanya sebenarnya kalau balig itu harusnya akil balig. Nah, akilnya enggak kita siapin. Ya cuma kondisi fisiknya karena makanannya cukup bergizi, akhirnya mereka balik dengan cepat. Nah, ketika kantong spermanya 2-3 hari kemudian penuh dan enggak ada sarana yang lain, misalnya olahraga, ya aktivitas fisik yang sebetulnya bisa dipakai untuk mengeluarkan apa namanya? Menyalurkan spermanya secara alamiah, akhirnya dia lebih tergoda untuk melihat hal-hal yang sifatnya negatif di dalam gadgetnya. Ya, dia merasa penasaran, merasa tergoda karena tadi dorongan biologisnya udah cukup besar ya. Nah, sehingga dia lebih mudah tergoda untuk melihat hal-hal yang sifatnya negatif seperti itu di gadgetnya. Oke, okay, gitu. Berarti yang menjadi tantangan sekarang jadi tantangan, orang tua ya. Zaman now dari luar itu ya, memang saat ini adalah teknologi ini ya. Iya, jadi memang gitu orang tua ya harus mengajarkan kepada anak, mengedukasi bahwa yang harus diatur adalah waktu dan konten isinya. Okay. Ya. Waktunya itu yang berhubungan dengan layar itu sebaiknya di usia balita tidak sama sekali ya. Ya. Dia lebih baik kegiatan yang langsung ke bergerak, alam, bergerak ya, yang bergerak langsung ke alam, ya. Yang sifatnya pasif duduk, misalnya mau nonton film atau apa, ya paling banyak sehari cuma boleh misalnya berapa menit, 30 menit misalnya. Ya. Nah, di usia-usia yang berikutnya, di usia SD misalnya ya, itu maksimal 2 jam itu udah sama yang semuanya. Jadi mau TV, VCD. Pokoknya yang berhubungan sama layar itu maksimal 2 jam. Dan itu gak boleh di akumulasi, disimpan sampai pas Sabtu Minggu. Karena biasanya gini, orang tua hari sekolah gak boleh pegang sama sekali. Tapi Sabtu Minggu dari pagi sampai malam itu gak bisa begitu. Okay. Ya karena otak kita sebetulnya, otaknya anak-anak sebetulnya, apa namanya, kewalahan kalau lebih dari itu. Ya, dan itu akan merusak juga tadi struktur dan fungsi otak anak-anak. Okay. Yang terutama kan misalnya dari sisi mata, ya kan, terus tulang punggung, ya kan, yang fisiknya okay. itu, ya kan, terus otot-ototnya, ya, plus tambah tadi di otak anak kita itu, ya, memang ada mekanisme kerja yang akhirnya merusak fungsi dan strukturnya. Gitu. Okay. Ini penelitiannya memang sedang dilakukan oleh yayasan kami ya, dan mudah-mudahan bisa segera nanti di publikasi harapannya. Jadi kita orang tua benar-benar bisa memahami bahwa ini memang berpengaruh pada struktur dan fungsi otak ya. Walaupun kita mungkin ngerasa bahwa prestasinya kok enggak berubah ya. Nah, ternyata bagian otak yang dirusak itu yang di bagian prefrontal cortex, Mas, di depan sini ya. Yeah. Kalau dokter bedah otak itu bilangnya kalau mau lihat prefrontal cortex tuh harus dipotong sampai alis ini, dibuka tengkoraknya tuh supaya kelihatan, karena katanya posisinya itu di benar-benar di apa nih, dahi. Alis dahi itu di dalamnya situ. Nah, prefrontal cortex itu bagian otak yang paling penting karena dia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Okay. Ya, yang punya prefrontal cortex itu cuma manusia aja, Mas. Ya, hewan lain nggak punya. Dan prefrontal cortex itu fungsinya sebagai direktur dari otak. Dia yang mengatur. Nah, dia itu yang menentukan ini boleh dilakukan apa nggak boleh dilakukan. Ya. Jadi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dia yang melakukan analisa, dia yang melakukan mengambil keputusan dan sebagainya itu di prefrontal cortex. Nah, termasuk misalnya kreativitas dan sebagainya itu di situ. Ya, jadi kalau misalnya anak-anak yang terlalu sudah kecanduan gadget, kecanduan pornografi itu, nanti kreativitasnya juga nggak berkembang dengan baik, yang sesuai dengan yang seharusnya gitu, dan konsentrasinya juga menurun. Walaupun misalnya dia biasanya cepat lupa gitu ya, dan sebagainya ya. Kalau anak-anak yang IQ-nya tinggi, memang yang misalnya 120 ke atas, 130, 40 mungkin gak terlalu terlihat ya. Tapi mereka mengalami apa yang disebut underachiever. Underachiever itu gini, Mas. Underachiever itu dia prestasinya di bawah potensinya dia. Ya, okay. Misalnya kalau IQ-nya 142, itu kan harusnya nilainya potensi lebih ya, besar gitu. 10. Nah, ini tuh mungkin enggak jelek sampai enggak naik kelas atau merah atau enggak mungkin ya, tapi paling cuma 7-8 gitu. Okay. Nah, ya IQ-nya 120 juga misalnya, kan harusnya dia nilainya bisa 8, 9, 10. Nah, mungkin dia nilainya 7 misalnya gitu. Jadi, nah itu seringkali enggak disadari oleh orang. Biasanya kan orang tua kalau merah apa enggak? Kalau enggak merah udah tenang gitu ya. Apalagi kalau dia suruh les gitu ya. Tanpa diberi kesempatan untuk mengistirahatkan otaknya dan sebagainya. Akhirnya larinya ke gadget lagi untuk hiburan dan sebagainya. Nah, jadi orang yang menarik juga anak-anak yang akhirnya lari ke gadget tadi, yang Bu Wid bilang bahwa ternyata karena mereka sudah merasa blessed tadi di rumah. Ada tired, lelah. Lelah. Ya. Nah, nanti kita bahas, kita break dulu sejenak nih Bu Wi. Nanti kita bahas bagaimana nih orang tua, mungkin Bu Wi bisa ngasih tips juga untuk orang tua zaman now, bagaimana nih membuat anak merasa lebih nyaman dengan orang tua di rumah ketimbang mencari tempat-tempat yang lebih nyaman lagi, termasuk berkomunikasi dengan menggunakan gadget. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, sahabat iDream. Baik, Anda sahabat iDream, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 1044 iDream Radio. Saya ajak kembali untuk Anda yang di rumah bisa gunakan SMS ataupun juga telepon di 0217888530 atau di WhatsApp di 0822-9789-1044. Saya masih akan bersama dengan Ibu Wi di Inspirasi Keluarga. Sebelum 44 Time iDream Radio Successful Muslim Family, terima kasih untuk Anda sahabat iDream, kita masih di Inspirasi Keluarga. Menarik sekali pembahasan kita hari ini sahabat iDream, bagaimana nih menjadi orang tua di zaman now yang penuh tantangan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wid terkait tantangan internal dan juga tantangan eksternal nih menjadi orang tua di zaman now sekarang. Nah, Bu Wid, ini yang menarik tadi bahwa kalau di tantangan internal sendiri adalah bagaimana orang tua yang karenanya masih banyak PR atau yang sudah gagal sebenarnya di internal sendiri membentuk anak-anak nih, hingga anak-anak tidak siap nih untuk menerima tantangan-tantangan yang ada di eksternal. Nah, mungkin bisa dikasih tipsnya nggak sih Bu, bagaimana nih orang tua di zaman now membuat suasana rumah itu lebih nyaman ketimbang mereka anak-anak mencari kenyamanan di luar dan akhirnya bertemu dengan gadget, dengan lingkungan yang akhirnya membuat mereka ke hal-hal negatif. Bagaimana nih Bu Wid? Yang pertama itu orang tua harus menyadari bahwa memang anak-anak kita itu membutuhkan kita sebagai orang tua ya untuk membimbing mereka. Artinya di sini tentu saja bukan hanya sekedar kehadiran secara fisik ya, tapi juga bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan nyaman sama mereka, juga ada disiplin ya, aturan yang kita terapkan sama mereka, termasuk nilai-nilai agama ya yang bukan cuma sekedar konsep ya, tapi bagaimana aplikasinya sehari-hari. Dan itu tentu saja tidak hanya membutuhkan quality time tapi quantity time juga ya. Jadi kalau ada orang tanya yang penting quality time atau quantity time, dua-duanya penting. Nggak mungkin kita menciptakan komunikasi yang berkualitas sama anak, yang nyaman sama anak, sementara kita ngomongnya buru-buru ya kan, nggak punya waktu. Kita berangkat pagi, anak kita masih tidur, pulang dia udah tidur misalnya ya gitu ya, itu kan nggak mungkin. Jadi kuantitas juga tetap harus diperhatikan, bagaimana kita punya waktu untuk berinteraksi sama anak-anak kita dan dalam keadaan yang kita juga nyaman ya. Kalau kita juga sibuk kan, pada saat ketemu sama anak kita dalam keadaan capek, lelah, ya keluarnya kan jadinya emosinya juga negatif juga kan. Misalnya anak kita pulang, mah ini tadi dulu nih mama capek nih, jangan gangguin terus nih gitu ya. Ya akhirnya kita keluarnya juga gak nyaman. Besok lagi kan anaknya jadi gak pengen ngomong sama kita tuh ya mas ya. Jadi kita juga sebagai orang tua zaman now, kegiatan kita bersama gadget itu juga mesti dibatasi juga mas ya. Jangan sampai kita, wah saya ada waktu kok sama anak, tapi emaknya pegang gadget, bapaknya pegang gadget. Kita jalan-jalan terus kok Bu, setiap liburan Sabtu Minggu kita jalan, tapi sepanjang jalan si emaknya pegang gadget, bapaknya pegang gadget, anaknya juga malas sibuk dengan gadget. Akhirnya ya, kan anaknya juga pegang gadget juga. Ya, termasuk juga misalnya kita sebagai orang tua juga membatasi kontennya juga gitu. Nah, banyak sekali anak-anak yang pertama kali terpapar, ini hasil penelitian kami ya Mas ya, di penelitian di Buah Hati itu, hasil penelitian kami itu anak usia 4, 5, 6, usia, tapi kelas 4, 5, 6 SD. Ini penelitian di 2016 dan 2017 itu dari responden sekitar 2000 responden ya, 2000 anak itu 93% itu sudah terpapar pornografi. Pornografi. Nah, okay. Dan dari 93 yang terpapar itu ternyata Mas, sebagian 95%-nya terpapar dimulai di rumah mereka sendiri. Lewat apa? Lewat gadget orang tuanya sendiri. Nah, ini yang mesti kita bawa itu, kitanya sebagai orang tua harus mulai memperbaiki juga gaya hidup kita, memperbaiki ini kita ya, karena apa namanya apa yang kita lakukan terhadap gadget kita itu nanti kan dicontoh, ditiru oleh anak-anak kita ya. Dan ya mereka dengan mudah kan melihat misalnya ya, dia nggak diberikan gadget misalnya, tapi kan pakai gadgetnya kita ya. Kan kita sering tuh dapat kiriman gambar ini, langsung share ya kemana-mana. Akhirnya gambar yang gak patut tuh akhirnya tersebar ke kemana-mana. Jadi itu jika kita juga harus memperhatikan dari sisi kuantitatif dan juga quality time-nya ya. Bagaimana kita bukan cuma hadir secara waktu ya bersama anak, kita punya waktu-waktu memang untuk bersama anak, tapi ketika bersama anak itu kita menjaga komunikasinya itu memang komunikasi yang hangat ya. Bukan kalimat-kalimat negatif ya, tapi cobalah kita misalnya menanyakan perasaan pulang sekolah, tanya gimana deh di sekolah tadi, enak seneng apa enggak, ada enggak yang bikin kamu enggak nyaman misalnya ya. Tadi gimana, apa namanya, bahagia enggak kamu selama di sekolah tadi, seneng apa enggak gitu misalnya. Dan misalnya kalau apa namanya mereka lagi dalam keadaan yang emosi yang enggak nyaman, kita siap untuk mendengarkan keluhan ya, unek-unek mereka, jadi teman curhat dan sebagainya ya. Nah, di kualitas ini kan juga selain komunikasi, kita juga harus punya aturan atau disiplin. Jadi jangan cuma jadi mentang-mentang harus hangat, oh jadi orang tua asik gitu ya. Nah, tapi tidak memperhatikan aturan ya. Jadi supaya anak anteng, udah deh dikasih gadget deh biar anteng, yang penting dia nggak nangis. Nah, kita nggak tahu apa pengaruh negatifnya, padahal kita harus punya aturan ya, aturan penggunaan gadget di rumah, termasuk juga aturan apa yang boleh dilihat dan apa yang tidak boleh dilihat ya. Sampai usia SD kan kita harus mendampingi pada saat dia membuka gadgetnya ya, tidak dibiarkan buka gadget sendiri misalnya ya, karena kan ada hal-hal yang mungkin secara tidak sengaja terpencet atau tidak sengaja terlihat oleh anak. Nah, di sini juga komunikasi harus ada trust ya, jadi rasa percaya anak-anak, rasa aman ya. Ketika mereka mengalami hal-hal yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, tidak sengaja misalnya pencet, nggak sengaja lihat, dia bisa cerita sama orang tuanya. Oke, gitu. Bisa lebih terbuka juga. Lebih ya, terbuka. Ya? Tapi kalau hubungannya menakutkan, orang tuanya penuh dengan ancaman, kan nggak berani cerita ya. Takut kan? Takut kena marah malah. Nggak takut kena marah. Nah, padahal kalau dia nggak cerita kan justru tersimpan di memorinya dia. Jadi ya? Pikiran bagi terpikir, dia. Terpikir. Ya? Nah, akhirnya dia ingin lihat lagi, ingin. Tapi kalau sudah cerita, dia lebih lega dan orang tua bisa membantu untuk bagaimana supaya tidak terjebak lagi ke hal-hal seperti itu. Ya, ada dialog, ada bimbingan dan sebagainya. Nah, itu. Jadi ada komunikasi, ada apa? Kedekatan fisik ya. Selain itu yang juga enggak boleh lupa adalah doa kita sebagai orang tua. Bagaimana? Ya kita jangan cuma doa minta rezeki, doa minta rumah gitu ya. Tapi juga bagaimana kita mendoakan anak-anak kita ya, supaya mereka juga selamat dari berbagai tantangan ini. Ya karena ini kan tantangan itu ibarat kayak tsunami tuh Mas ya. Dia kan mengejar ya kan? Mengejar, mencari. Jadi bukan seperti zaman dulu ya, yang kalau anak, kalau zaman dulu kalau anak baik-baik ya udah aman kan, aman, ya. Keluar baru anak nakal yang ini. Kalau sekarang kan enggak, Mas. Anak baik-baik di rumah ya. Banyak sekali kasusnya tuh Mas ya, saya nanganin. Orang tuanya yang merasa anak saya enggak pernah main ke rumah kok. Di rumah doang, di kamar doang kok. Dia anak yang baik kok. Anak yang apa namanya? Nurut, patuh, enggak pernah ini dan nah. Tapi justru dia diem dan antengnya itu ya, tapi tidak di edukasi dan tidak didampingi, akhirnya terjebak dalam tantangan-tantangan ini. Okay. Ya, karena tadi hasil penelitian kita 95% anak-anak itu justru terpapar mulainya di rumah mereka sendiri. Okay. Karena itu, karena kita tidak banyak melibatkan mereka, kita merasa mereka itu udah punya dunianya sendiri. Ya, padahal justru kita harus lebih banyak melibatkan mereka dengan ngobrol, dengan cerita, ya, dengan kegiatan sehari-hari di dalam rumah dan sebagainya. Ya, kalau dari kecil nggak dibiasakan, Mas, nanti besar kan susah. Dimintain tolong ini itu udah nggak mau lagi. Ya, dan anak-anak jadi mager, males gerak. Okay. Sibuk dengan gadget sendiri aja ya, Ibu ya. Baik. Iya. Nah, ini Bu Wi juga mungkin ada orang tua yang mungkin secara tidak sadar nih. Mungkin seperti yang Bu Wiwit bilang bahwa orang tua menganggap, oh, anak saya ini baik-baik aja loh. Iya. Di rumah dia nurut loh. Iya, betul. Prestasinya bagus kok. Iya. Tapi tanpa disadari ternyata anak-anaknya di luar rumah bergaul dengan teman-teman, mereka lebih ternyata banyak mengakses pengaruh eksternal tadi itu, seperti betul. Teknologi, gadget dan lain-lainnya. Nah, bagaimana ada nggak orang tua bisa mengenali, oh, anak saya sudah terpapar nih dengan kecanduan gadget atau sudah terpapar dengan pornografi? Bisa dilihat nggak? Bisa dilihat secara perilaku atau secara fisik nggak? Iya, bisa. Tapi saya sebelum menjawab itu, saya mau jelaskan dulu tentang tadi yang anak nurut itu ya. Jadi gini Mas, justru karena kita di rumah menuntut anak kita untuk jadi anak yang nurut, ya. Si anak itu ini jadi tidak punya kemampuan berpikir kritis. Karena dia tidak punya kemampuan berpikir kritis, ini berpikir kritis ini fungsi prefrontal cortex ya Mas ya. Kalau kita kan selalu nurut, kamu mesti begini, nggak boleh ini kata ibu gini, pokoknya gitu kan. Nah, itu dia otaknya itu yang kita optimalkan cuma di batang otak aja, ya. Kita tidak melatih dengan prefrontal cortexnya. Tapi kalau kita terbiasa untuk dia dengan kalimat tanya, dengan kebebas untuk memilih itu, mereka jadi akan punya kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis itulah yang merupakan fungsi dari prefrontal cortex yang justru itu nanti membuat mereka lebih mudah untuk bisa mengatasi kendala-kendala dari luar. Ya, justru kalau karena dia jadi anak yang serba harus nurut, prefrontal cortex-nya tidak terstimulasi dengan baik, dia nggak punya kemampuan berpikir kritis. Saat dia pegang gadget, dia nggak kritis, Mas. Iya kan? Saat berinteraksi sama temannya juga nggak kritis, tidak lagi mempertanyakan nih baik dengan nggak. Kan dia harus nurut ya kan? Berarti pada saat buka gadget dia nurut sama gadgetnya, ya kan? Ketika dia interaksi sama temennya dia nurut sama temennya. Ya. Jadi sebenarnya dalam komunikasi kita perlu melatih mereka untuk berpikir kritis. Bagi kasih peluang untuk anak juga berbicara ya. Jadi ya, berpikir kritis itu dengan kalimat tanya, Mas. Ya, misalnya nih. Mas misalnya nih mau biar sekolah besok nggak terlambat misalnya ya. Kita jangan, pokoknya besok kamu berani, mama nggak mau tahu ya kalau kamu berangkat ya, awas. Itu kan itu nggak ada, dia akhirnya jadi robot dan harus nurut aja, kemampuan berpikir kritisnya nggak terbentuk. Kita bisa bilang, oh ya besok kamu berangkatnya jam berapa ya? Masuknya jam berapa ya? Jam 7 misalnya, oh ya. Supaya kamu bisa datang tepat waktu ke sekolah, kira-kira kamu mesti bangun jam berapa ya? Kan itu ada proses berpikir ya. Oh, jam berapa ya, Mah ya? Kalau bangun jam 6 terlambat enggak? Gitu. Ayo coba kalau dari sini ke sekolah kamu berapa jam ya? Gitu ya. Gitu. Terus sholat subuhnya jam berapa ya besok ya, Dek? Gitu. Jadi ada kemampuan berpikir. Bisa mengelola kan, sendiri ya. Ya, beda kan kalau saya tanya sama Mas, besok pakai kaos hitam ya, ya, dibanding sama Mas besok bisa nggak Mas kalau Mas besok pakai kaos hitam misalnya. Kalimat yang kedua ada kemampuan berpikir nggak Mas yang terlibat? Kenapa harus hitam? Ya, mama, kenapa gitu. Harus hitam? Itu, saya punya nggak kaos hitam ya, gitu, itu kan. Jadi kalau yang pertama kan nggak ada pilihan, harus. Harus. Sehingga tidak melatih anak untuk berpikir kritis. Nah, okay. Itu. Nah, itu yang soal berpikir kritis ya, Mas ya. Tadi pertanyaannya yang tentang apa, Mas? Nah, ini untuk orang tua nih, bagaimana orang tua mengenali mengenali anaknya sudah terpaparkan tanpa disadari orang tua, mungkin di rumah orang tua tidak melihat anaknya menggunakan gadget atau tidak melihat anaknya terpapar dengan pornografi, ternyata di luar nih, Bu. Nah, di dalam baik-baik aja, ternyata di luar sudah terkena paparan pornografi dan lain-lain tantangan eksternal lainnya. Nah, bagaimana nih orang tua mengenalinya? Sebetulnya bisa terlihat, Mas. Pertama dari pandangan mata. Ya, anak-anak ini umumnya kalau yang sudah mulai terpapar pornografi, sudah mulai, apalagi udah sampai kecanduan, itu pandangan matanya mereka nggak suka dengan kontak mata. Lebih menghindar, ya. Lebih banyak menunduk, ya. Terus mereka biasanya perhatian sama dirinya juga nggak terlalu baik ya, misalnya jadi apa ya istilahnya penampilannya tuh nggak rapi ya, terus mulai apa jorok ya, misalnya nggak suka mandi, nggak suka rapi gitu ya, kurang memperhatikan penampilan tubuh dan sebagainya gitu ya. Terus biasanya anak-anak ini lebih suka menyendiri, nggak suka aktivitas yang bersama-sama, misalnya kita ajak makan bareng-bareng. Dia lebih suka ntar aja makan sendiri, bawa atau makannya di kamar aja deh gitu. Nah itu lebih suka menyendiri, nggak suka interaksi sama teman. Kalaupun misalnya main dengan teman-temannya biasanya itu aja, dan biasanya itu teman-temannya sama-sama yang sudah mungkin sudah terpapar juga, sudah kecanduan juga. Ya betul ya gitu. Nah itu yang mesti kita perhatikan ya interaksinya. Terus biasanya mereka karena anak-anak yang canduan pornografi ini kan mereka akhirnya punya memori-memori porno ya, yang disebut mental model porno, Mas. Mental model itu seperti ini, Mas. Misalnya, Mas, saya tanya, Mas, 2 kali 2 berapa, Mas? 2 kali 2 4. 4, ya. 6 tambah 6 berapa, Mas? 12. 12. 12 bagi 3 berapa, Mas? 12 bagi 3, 4. Iya. Mas, kenapa Mas kok bisa cepat Mas jawab pertanyaan saya tadi? Karena sudah biasa. Dan sudah ada ya, sudah ada memorinya di kepala Mas ya. Sehingga Mas bisa mudah ya mengeluarkan. Karena di kepala sudah ada. Itu disebut mental model kali bagi tambah kurang. Gitu. Okay. Ketika kita sudah punya mental model kali tambah kurang ya, semua yang berhubungan dengan matematik kita kebayang bisa sendiri, kebayang sendiri. Nah. Misalnya ibu-ibu yang jago masak gitu kan, mereka sudah punya mental model masakan. Ngelihat wortel udah kebayang, oh ini ntar dibikin sayur apa nih, sop nih, bumbunya gini-gini gini, gini, gitu ya. Nah, anak-anak yang terpapar pornografi atau sampai kecanduan pornografi, itu punya mental model pornografi. Nah, itu keluar tuh lewat celutukannya, candaannya, games-games permainannya. Ya. Saya pernah contoh kasus nih. Anak di sebuah sedang belajar Quran membedakan antara huruf H kecil sama H besar. Nah, ketika disebut sama ustadznya itu, ini huruf H kecil ya, tipis, dibacanya hah seperti mendesah. Terus pada ketawa-ketawa, terus pada melakukan gerakan-gerakan. Itu berarti dia sudah punya mental model porno. Ya. Ngelihat buah-buahan, guru-guru banyak tuh yang ngeluh ke saya, Bu, kok anak-anak sekarang saya cerita tentang buah-buahan ketawa. Ya, cerita tentang pisang ketawa, pepaya ketawa, durian ketawa. Ya. Terus lirak-lirik. Itu berarti dia udah punya mental model porno. Jadi segala sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, itu dikaitkan sama pornografi, ya. Itu bisa terlihat, Mas. Celutukannya, termasuk lagu-lagu, canda-candanya, lagu-lagunya. Itu makanya orang tua perlu tahu tuh lagu yang dinyanyikan anak itu artinya apa sih, gitu. Kayak kemarin kan sempat booming tuh lagu Despacito misalnya kan. Padahal kan ternyata lagunya kurang baik kan, ini porno. Apalagi kalau kita lihat video klipnya, itu kan video ya enggak. Tapi kan kita bisa lihat anak-anak itu usia SD aja udah sampai hafal, sampai tahu. Ya, saya pernah misalnya ketemu sama bahasanya anak, yang bukan bahasa Indonesia SD. Aja mereka bisa hafal ya, Bu ya. Kamu nyanyi apa tuh? Tahu enggak artinya? Tahu, sambil senyum-senyum. Berarti kan dia udah nonton video klipnya. Video klipnya tuh. Nah, jadi kelihatan, Mas. Ya, jadi anak-anak yang seperti itu biasanya ada agak tersipu kalau awal-awal ya, agak tersipu. Nah, kalau yang udah lebih advance lagi itu biasanya justru kan jadi tahapannya kecanduan tuh dari mulai kecanduan nanti ada namanya desensitisasi ya Mas. Desensitisasi itu artinya dia minatnya terhadap konten yang ini menurun. Jadi udah bosen lah istilah bahasa ini. Bahasa umumnya tuh bosen desensitisasi. Misalnya contohnya gini Mas. Mas biasa makan es krim misalnya ya. Mereknya apa yang paling ini? Misalnya mohon maaf nih, misalnya Pedel Pop ya. Pedel Pop. Tiap hari makan Pedel Pop. Lama-lama bosen juga sih. Bosen kan? Jadi ketika ngelihat Pedel Pop tertarik enggak? Enggak kan? Tapi sebetulnya minat Mas makan es krim hilang apa enggak? Enggak. Kepikir apalagi sih yang selain Pedel Pop yang lebih asik lagi? Nah, itu. Jadi ketika anak itu mengalami desensitisasi, orang tua sering nganggapin oh dia udah nggak nonton lagi, padahal bukan nggak nonton lagi, ini udah nggak nonton yang konten ya, yang ini ya. Tapi dia akan ada namanya eskalasi. Eskalasi itu peningkatan. Eskalasi dia akan lihat yang lebih porno lagi, yang lebih hot lagi, yang lebih ini lagi, yang tadinya gambar jadi video ya, video apalagi itu. Nah, ketika eskalasi meningkat lagi sampai pada tahap yang namanya acting out. Acting out itu ada dorongan untuk melakukan Mas, ya, dorongan untuk melakukan. Nah itu udah mulai tuh, kalau itu ada cute-cute, ada perilaku-perilaku yang menjurus ya, termasuk sampai pada, mohon maaf ya, sampai perkosaan, sampai melakukan, mempraktekkan apa yang dia lihat di film dan sebagainya. Nah pada anak-anak Mas, permasalahannya nggak sepanjang itu tahapannya. Pada anak-anak, terutama misalnya balita, itu kan belajarnya dia dengan meniru. Ya mudah sekali meniru. Jadi begitu lihat, enggak usah desensitisasi, enggak usah eskalasi, dia langsung acting up, langsung melakukan praktekan. Kayak saya pernah punya kasus anak TK dibawa ke kami itu, 5 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Itu mohon maaf ya, dia tarik celana apa? Teman perempuannya itu. Karena apa? Ternyata ada satu orang yang pernah lihat itu di video, di HP ibundanya, gak sengaja ya terlihat. Ya karena ternyata kan ya kita orang dewasa kan suka ngirim-ngirim gitu kan. Terus akhirnya nge-share lagi. Padahal itu harusnya kita hapus. Kalau perlu bukan kita hapus, harus kita laporkan dulu kan, supaya di blokir lalu kita hapus dari HP kita supaya gak terlihat sama anak-anak. Ketika anak TK itu satu anak melakukan kepada temannya yang perempuan, 4 anak lain melihat, apa yang dilakukan? Ikutan. Okay. Ikutan. Padahal yang 4 nih gak ngelihat langsung kan ya. Yang ngelihat langsung cuma 1. Okay. Dia melakukan itu kepada temannya yang wanita. Persis seperti yang dia lihat di video. Yang di HP ibunya itu. Itu ini anak-anak tuh seperti itu. Kalau kita nggak tahu, sayangnya memang itu waktu itu orang tuanya nggak ada yang tahu Mas, jadi yang bawa ke kita itu guru, karena itu kejadiannya di sekolah. Ya, dan yang bikin saya ini lagi karena orang tuanya nggak terima gitu anaknya kok bisa seperti itu. Padahal ini kejadian beneran dan bukan rekayasa ya, bukan disuruh-suruh gitu ya. Dan juga bukan karena si anak itu misalnya oh dorongan seksualnya berarti besar gitu. Enggak, ini anak-anak persoalannya adalah persoalan meniru. Oke, gitu. Baik Bu Win, kita break dulu sejenak Bu Win. Nanti kita masuk di sesi terakhir, nanti pembahasan kita hari ini. Dan itu karena sahabat Dream, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. I Dream Radio. Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afillah, hamba Allah dari Yogyakarta. Dengarkan program-program acara dan kajian Islam di iDream Radio yang memberikan informasi dan edukasi untuk sahabat keluarga Indonesia. 1044 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Mudah-mudahan berkah, selamat menyimak. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga. hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum panpat IMA Dream Radio Successful Muslim Family, sahabat Aidin, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga, dan saya masih bersama Ibu Wiwit ya, Ibu Perwitasari, seorang psikolog yang menemani kita di hari ini. Bu Wiwit, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wiwit, orang tua yang bagaimana mengenali anaknya apakah sudah terpapar atau bisa mengenali anak-anaknya yang sudah terpapar oleh pornografi atau hal ya, negatif lainnya nih, Bu Wiwit. Nah, mungkin juga orang tua nih yang sudah menyadari, oh anak saya sudah terpapar. Mungkin ya, bisa dikasih tips nih, Bu Wiwit, bagaimana cara, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk anak-anak ya, mereka yang sudah terpapar dengan pornografi atau mungkin juga paparan dari hal-hal negatif di luar ini, Bu. Iya, iya. Yang pertama, ketika orang tua misalnya melihat kondisi anak, jangan sekali-sekali melemparkan kesalahan itu ke luar, tapi lakukan introspeksi, ya. Jangan, oh ini sih karena dia bergaul sama si Anu sih karena ini, tapi lakukan introspeksi untuk diri sendiri, okay, ya. Jadi kita apa namanya, tenangkan diri, lalu apa yang emang melakukan evaluasi ya, bagaimana interaksi sama anak dan sebagainya, ya. Lalu kita melakukan pendekatan ke anak. Ya, artinya kita perlu ajak dia bicara lagi, ya, ajak supaya dia lebih nyaman sama kita, ya. Dan kemudian juga kita cek, misalnya kapan sih dia lihat, ya, kapan pertama kali dia lihat, kemudian terakhir dia lihat tuh kapan, ya. Waktu itu ngelihatnya sama siapa, ngelihatnya bagaimana, sampai sekarang dia masih ingat nggak hal-hal yang dilihatnya itu dan sebagainya, ya. Itu perlu kita lakukan dengan membuat dia nyaman dan mengajak dia bicara, ya, melakukan pendekatan. Kemudian setelah melakukan pendekatan, kita harus mengedukasi, menjelaskan. Seringkali kita menjelaskan kepada anak tuh, nggak boleh ini ya, nggak boleh ini gambarnya jelek, dosa nanti kamu, gitu ya. Padahal kan definisi jelek sama nggak jelek itu subjektif, ya kan? Ya kan? Subjektif, karena mungkin dia ngerasa oh jelek, tapi begitu dia lihat teman-temannya pada nonton, pada lihat, ya kan? Oke. Oh, kok teman-teman aku pada lihat, berarti nggak jelek dong, buktinya teman-teman aku pada lihat. Nah, sehingga di sini kita mesti menjelaskan mana sih yang disebut gambar yang memang tidak boleh dilihat, yang misalnya kita jelasin tentang aurat, bagian banget bagian tubuh. Kalau misalnya dia sudah menampilkan bagian tubuh itu, berarti itu gambar yang tidak boleh, layak iya, untuk iya, dilihat, gitu. Jadi harus jelas ininya, apa namanya, batasan ininya, okay, ya, misalnya. Termasuk misalnya adegannya apa nih, ya, yang seperti apa yang nggak boleh, gitu. Nah, sekarang ini karena banyak sekali juga konten-konten porno itu yang masuknya lewat anim, ya kan? Sehingga itu juga orang tua perlu jadi bahan pembicaraan, yang anim yang seperti apa yang boleh, yang seperti apa yang nggak boleh. Okay. Nah, anim tuh sebenarnya ada kan macam-macam genrenya, mas, ya. Yeah. Nah, kalau di Jepang kontrolnya kan cukup ketat ya, untuk misalnya genre yang memang nggak boleh dilihat sama anak-anak. Kalau di Indonesia kan enggak. Okay. Semua genre bisa dilihat oleh anak. Kita orang tua sering ngerasa oh film apa nih, oh kartun, udah deh. Padahal kalau anim yang genrenya apa hentai misalnya, yeah, apa atau apa yoi, yuri, itu kan bahaya, nggak boleh dilihat oleh anak-anak sebetulnya. Nah, itu kan harus kita edukasi ke anak-anak. Jadi kita mengedukasi mereka sampai dengan penjelasan seperti itu, termasuk misalnya adegan-adegan yang nggak boleh misalnya, ya. Nah, kemudian juga kita juga mengedukasi bahwa dampaknya itu, kalau misalnya kita bilang, oke, kalau mau dibilang dosa, boleh sih dosa. Tapi jangan cuma sekedar dibilang dosa, gitu. Karena dosa buat anak-anak masih abstrak. Okay. Masih belum dirasakan sama mereka, gitu. Okay. Kita jelaskan tentang otak. Kita jelaskan di kepala kamu nih ada otak, ya. Otak itu yang membuat kamu menjadi bisa berpikir, ya, bisa mengerjakan ini. Nah, ketika kamu terpapar, ini apa namanya, kena pada otak kamu, otak kamu bisa mengecil. Itu udah ada animasinya, Mbak. Mas, kita punya webnya kalau mau dibuka di Semai 2045. Itu nanti ada film-film, animasi dan sebagainya yang bisa kita pakai orang tua untuk menjelaskan ke anak. Karena anak zaman sekarang itu kan mesti dijelasinnya pakai gambar, ya, pakai pakai terus kemudian pakai simulasi segala macam. Itu bisa. Kalau mau simulasi pakai ini juga sebetulnya ada tuh, misalnya kita ibaratkan tisu itu kita taruh di gelas aqua yang kosong, tisunya itu kita ibaratkan itu sebagai otak, ya, kemudian kita tetesin dengan air teh ini ya, tetesin lama-lama kan tisunya mengkerut kan kecil. Nah, seperti itulah kalau kita terpapar pornografi, otak kita mengeluarkan zat yang disebut dopamin itu yang kemudian akhirnya mengerutkan otak kita. Jadi anak-anak itu konkret, ya kan, terlihat dan itu berkait sama dirinya langsung bahwa otaknya rusak. Kita bisa kemudian dengan kalimat tanya supaya nanti bisa masuk menjadi sesuatu pemahaman yang dimiliki sama dia. Kamu mau gak otak kamu rusak? Gitu kan? Pasti kan gak mau. Gimana caranya supaya jaga otak kamu tetap bagus? Kamu nanti cita-citanya mau jadi apa? Gitu ya. Okay. Kalau misalnya otak kamu rusak, bisa gak kira-kira tercapai otak kamu? Gitu. Jadi kita melakukan edukasi. Kemudian melakukan kesepakatan, Mas, untuk mengatur, mengontrol gadgetnya. Ya, untuk anak-anak yang sudah terpapar itu, kita harus menghentikan penggunaan gadgetnya. Ya, minimal misalnya 3 minggu untuk tidak benar-benar. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Karena gini, ketika kita berinteraksi dengan gadget di otak kita kan membentuk sambungan antar sel. Nah, ketika dia lihat gadget, sambungan antar selnya kan ke konten porno. Nah, sambungan antar selnya itu mesti dihilangin dulu, dihapus dulu. Diputusin dulu. Diputusin dulu supaya nanti kemudian dia akan buat sambungan baru ketika pegang gadget untuk buka kontennya yang positif, bukan yang negatif, gitu. Okay. Mas. Nah, kalau ini tidak diputus dulu, sambungannya itu nanti yang baru akan susah untuk terbentuk karena sambungan yang lama masih ada. Nah, jadi kita harus memberikan anak kita alternatif kegiatan. Nah, kita tanya, kamu biasanya waktu itu nontonnya jam berapa? Aku biasanya nontonnya kalau malam, Bu. Misalnya ya, habis belajar gitu ya. Oh, habis belajar. Berarti kita mesti siapkan alternatif kegiatan di waktu yang sama. Sama. Oke. Okay. Ya. Karena kita itu kan manusia yang punya jam biologis ya, Mas, ya. Jadi misalnya jam segini kita biasanya makan terus akhirnya lapar. Nah, otak kita begitu, misalnya jam segitu biasa lihat porno, nanti otak kita nagih tuh, jam segitu akan nagih. Nah, itu yang mesti diperbaiki dulu ininya, apa namanya, sistem biologisnya. Jadi harus dikasih alternatif kegiatan untuk mengalihkannya, ya. Alternatif kegiatannya itu sebaiknya memang kegiatan yang aktif, Mbak, Mas. Misalnya aktivitas fisik, ya. Jadi bukan aktivitas yang pasif, tapi yang aktif. Fisik, misalnya apa? Yaudah, jam segini berarti kamu bantuin ibu cuci piring aja deh, atau misalnya rapi-rapi, beres-beres, atau misalnya kalau pagi udah naik sepeda aja dulu deh keliling gitu ya. Jadi ada aktivitas fisik dan memang harus ada olahraga yang dilakukan. Okay. Untuk apa? Untuk apa namanya? Membuat supaya batang otaknya tuh aktif. Kalau batang otaknya aktif, kan dopamin yang banjir itu jadi tidak terstimulasi, jadi keluar lebih banyak gitu, Masnya. Jadi aktivitas fisik. Kemudian anak itu harus melakukan apa yang disebut connect. Connecting itu artinya ngobrol sama orang pada saat waktu-waktu yang dia biasa nonton itu ya. Nah, dia harus ngobrol, harus cerita, harus ngomong. Jadi harus dia kasih tahu, kayaknya aku nih lagi. Karena kan orang kalau kecanduan itu hampir sama ya, ada rasa kayak semacam kayak sakau gitu ya, kalau lagi nggak dapat itu langsung gimana gitu ya. Jadi memang anak-anak yang kecanduan ini nggak bisa cuma sendiri aja dia yang ditanganin, Mas. Makanya kalau di klinik kami, kalau di terapi itu harus ada orang tua yang mendampingi, karena dia butuh apa yang disebut buddy. Buddy itu yang tadi ya, mengingatkan si anak itu yang harus bilang, mas, mah kayaknya aku lagi mau pengen ini nih, ya, ya muncul. Kalau tadi mental model pornonya itu, dia akan muncul ingatan-ingatannya itu, kita bilangnya flash ya, flash. Jadi, nah, jadi anak-anak yang kecanduan pornografi, dia bisa tetap kecanduan walaupun udah gak ngelihat konten pornonya, mas. Hmm. Lewat apa? Lewat flashnya tadi yang di otaknya. Berimajinasi itu sendiri. Nah, betul. Ya. Kalau narkoba kan eksternal ya. Hmm. Ketika misalnya zatnya ini, zat adiktifnya ini tidak diberikan, tubuh kita otomatis melakukan detoksifikasi. Hmm. Nah, kalau yang kontennya porno, ini sudah terpapar, walaupun anak itu sudah tidak berinteraksi dengan gadgetnya, tidak berinteraksi dengan konten pornonya, konten porno di kepala dia kan masih ada. Iya, yeah, masih terekam ya, Bu ya. Itu. Itu okay, butuh waktu untuk membersihkan. Jadi memang dia butuh body, ya. Nah, di sini kalau perlu memang kalau dirasa memang cukup berat dan agak sulit, perlu ke ahlinya, ke psikolog, untuk dibantu dengan terapi-terapi yang khusus untuk membantu. Apalagi kalau ternyata sudah sekian tahun kita nggak tahu ya, kan ternyata sudah berpengaruh pada pola pikir dan sebagainya, itu tentu butuh bantuan ahlinya ya untuk diterapi lebih lanjut. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan. Memang di sini perlu ada ketegasan ya, dan konsistensi untuk mengatur itu. Makanya diedukasi harus sampai muncul kesadaran bahwa si anak itu memang tahu ya bahwa itu berbahaya buat dia. Okay. Ada kesadaran untuk kemudian mau sembuh ya, artinya istilahnya mau berubah gitu. Berubah ya dari kecanduan tersebut. Ya, ya. Okay. Biasanya anak-anak kalau kondisi blastnya sudah diatasi, dia akan mudah, mas. Jadi kondisi blastnya itu yang harus diatasi. Dia kenapa dia boringnya, kenapa dia lonelynya, kenapa dia marahnya itu kenapa? Kalau itu sudah diatasi, termasuk misalnya ada kemarahan-kemarahan yang terpendam pada orang tuanya, mungkin karena komunikasinya yang nggak baik sebelumnya, itu harus diatasi dengan perubahan cara pola berkomunikasinya, harus dirubah. Gitu. Okay. Nah, terakhir tentu saja harus ada kontrol ya. Kontrolnya ini tentu juga harus dengan satu kenyamanan ya. Jangan kemudian kontrol kita akhirnya membuat anak jadi gak nyaman lagi gitu. Oke, ya. Baik. Baik Bu Wiwi, kayaknya waktu juga yang harus memisahkan kita, kebersamaan kita di sini karena keterbatasan waktu juga nih Bu Wiwi. Tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa menjadi tips ini untuk orang-orang tua di zaman now dia dengan tantangan-tantangan yang juga cukup besar di zaman sekarang, apalagi anak-anak sudah gampang mengakses teknologi, Bu Wiwi. Mungkin Bu Wiwi terakhir, mungkin ada closing statement atau kesimpulannya Bu untuk pembahasan kita hari ini. Jadi yang penting di sini yang harus disadari oleh orang tua adalah yang utama bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak kita, melakukan hubungan yang hangat, yang menyenangkan buat kita. Jangan sampai mereka mengalami kondisi blast itu tadi, ya, dan munculkan kedekatan, ada trust dengan orang tua. Nah, itu menjadi bekal mereka untuk menghadapi tantangan. Karena kan kemajuan teknologi itu sebuah keniscayaan ya, mas ya. Berbagai macam tantangan eksternal itu juga sesuatu yang memang harus dihadapi oleh anak-anak kita. Nggak bisa dihentikan. Tapi bagaimana kita memberikan bekal pada mereka, ya. Baik bekal yang sifatnya kepribadian mereka, bagaimana mereka itu punya rasa percaya diri yang bagus, ya, konsep diri yang bagus, bahwa punya image diri yang positif tentang diri mereka, ya, bahwa mereka anak yang baik. Kalau anak yang baik itu tentu memilih tontonan yang baik, anak yang baik memilih permainan yang baik dan sebagainya. Dan juga pola pikir, bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk punya kemampuan berpikir kritis, ya, segala sesuatunya. Ini boleh apa enggak? Ini baik apa enggak buat kamu, ya? Ini dampaknya positif enggak buat kamu? Itu membiasakan untuk kemampuan berpikir kritis. Jadi jangan cuma sekedar anak nurut gitu ya. Okay. Tapi mereka punya kemampuan berpikir kritis, dan setelah itu kita melatih mereka punya keterampilan menggunakan waktu luangnya untuk hal yang positif, menggunakan gadgetnya, teknologi ya, menggunakan TV untuk hal yang positif. Jadi misalnya, setel TV, cari tayangan yang bagus, mm-hmm. yang positif. Oh, apa misalnya pegang gadget, oh, cari konten yang positif, positif ya. Iya. Misalnya termasuk misalnya diajarkan aplikasi-aplikasi yang positif, hmm. daripada cuma sekedar menggunakan untuk hal-hal yang negatif, nggak produktif gitu loh mas. Okay. Nah, ketika mereka punya modal itu, ya insya Allah tambah plus doa tentu saja ya, bagaimana hmm. mereka punya keimanan, kedekatan sama Allah, ya bahwa mereka itu selalu dalam pengawasan Allah, ya mudah-mudahan itu bisa jadi bekal mereka untuk okay. menghadapi tantangan eksternal yang luar biasa ini, ya. Juga mereka juga perlu tahu istilahnya tuh apa istilahnya tuh jeglongan-jeglongannya tuh di mana gitu ya. Okay. Ya. Ibaratnya tuh kalau kita di apa dibombardir dengan nuklir, kita tahu tuh jenis nuklirnya apa, ya akan meledaknya sampai radius berapa, daerah-daerah mana yang mudah kena nuklir, tuh anak-anak tuh harus tahu di mana ininya, apa namanya, jebakan-jebakan Batman-nya tuh di mana. Oke, ya. Udah tahu celah-celahnya di mana, nah, ya, Bu, ya. Termasuk misalnya kayak jebakan mouse itu kan banyak juga yang ketika dia enggak sengaja pop up misalnya ada gambar porno yang terlihat. Itu kan kalau cuman klik silang aja kadang malah tambah kebuka. Kebuka. Nah, betul, bagaimana betul. Anak-anak belajar untuk misalnya close justru harus dimatikan saja laptopnya, didiamkan sesaat misalnya ya. Dan itu ada hal-hal keterampilan seperti itu yang perlu dipersiapkan, okay. ya. Selain juga kita perhatikan usia-usia kapan kita mulai memperkenalkan, bagaimana apa kapan kita mulai mempersiapkan mereka menghadapi tantangan-tantangan okay. itu. Oke, ya. Baik. Baik Bu Wiwit, terima kasih. Bu Wiwit sudah bersama kita di hari ini. Semoga bermanfaat nih untuk orang-orang tua dalam mendidik anak-anak dengan berbagai tantangan di zaman now yang lebih maju, teknologi yang lebih cepat ya, berjalan lebih cepat dari waktu kayaknya Bu, teknologi-teknologi sekarang yang update yang akhirnya menjadi tantangan tersendiri untuk orang tua bagaimana mendidik anak-anaknya tetap berada di hal-hal yang positif dan bisa memanfaatkan kemajuan teknologi lebih baik lagi. Baik sahabat Edin, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio dan juga untuk Anda yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id dan atau untuk Anda yang sudah mendownload aplikasi iDream Radio di Play Store. Saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini juga pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Edream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Edream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.